Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam melanjutkan pembahasan bab-bab dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang pemberian maaf dan berpaling dari orang-orang yang jahil, yang mana hadis yang telah kita bahas yang terakhir, hadis tentang bagaimana perilaku dan akhlak Sayyidul Mursalin Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau memiliki akhlak yang mulia, kesabaran yang penuh dengan keyakinan pada Allah Azza wa Jalla. Tatkala beliau dikeluarkan atau diusir dari kota Taif, yang mana beliau telah meminta agar diterima, namun ketika sampai di Taif, penduduk Taif menolak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana beliau memaafkan mereka, padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutus Malakul Jibal, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengurusi gunung-gunung. Nabi Sallam ditawarkan oleh Malakul Jibal, apabila beliau menghendaki, maka dua gunung yang ada di Mekah ditimpakan kepada penduduk Taif. Namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak menghendaki hal tersebut. Bahkan beliau mengatakan, Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, yaitu anak keturunan mereka yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini menunjukkan perangai yang demikian agung yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapan beliau, optimisme beliau untuk masa yang akan datang, bahwasanya Allah akan mengeluarkan jadi anak keturunan penduduk Taif, mereka beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anha qalat, dan juga dari beliau, yaitu dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Ma daraballahu ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. Tidak pernah Rasulullah صلى الله عليه وسلم memukul sesuatu dengan tangannya. Wala imra'atan wala khadiman, baik seorang wanita ataupun pembantu, beliau tidak pernah memukul. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali kalau beliau berjihad di jalan Allah. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi, dan beliau tidak pernah membalas dendam pada orang yang melakukan suatu tindakan menyakitkan kepada beliau. Beliau tidak pernah membalas dendam. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah, kecuali kalau ada sesuatu dari larangan Allah yang dilanggar. Ya, illa an yuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala, maka beliau pun akan membalas, menuntut balas. Kalau ada kehormatan-kehormatan dari agama ini yang dirusak, maka beliau menuntut balas. Tetapi kalau masalah yang berkaitan dengan pribadi, beliau tidak pernah dendam kepada siapapun. Itulah salah satu akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Kalau hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat pribadi, ya, walaupun mereka beliau disakitkan, disakiti hatinya, maka beliau tetap, yakni beliau tidak membalas, tapi beliau maafkan. Adapun kalau hurumatullah, hal-hal berkaitan dengan kehormatan-kehormatan Allah Ta'ala yang dilanggar, baru kemudian beliau menuntut balasan. Ini karena Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hal yang berkaitan dengan diri beliau, tatkala beliau disakiti, tatkala beliau diperlakukan secara pribadi yang menyakitkan kepribadiannya, beliau mengharapkan balasan di sisi Allah. Beliau mengharapkan balasan di sisi Allah, makanya beliau tidak menuntut atau tidak dendam. Karena janji Allah kepada beliau dan kepada setiap orang yang bersabar atas semua yang dilakukan terhadap pribadinya, ya, berupa fitnah atau yang lainnya, ini semua akan diperoleh ganjarannya di akhirat kelak. Makanya beliau tidak membalas. Adapun kalau kehormatan-kehormatan Allah, larangan-larangan Allah yang dilanggar, maka beliau menuntut balasan. Karena kehormatan Allah di atas segala sesuatu. Kemudian di sini ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa, atau Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul baik istrinya ataupun seorang budak, ini menunjukkan perangai dan akhlak beliau yang mulia yang beliau contohkan kepada umat ini agar berbuat baik kepada istri-istri mereka dan berbuat baik kepada orang-orang yang membantu mereka, baik itu budak tatkala ada perbudakan ataupun pembantu tatkala tidak ada perbudakan, dan setiap orang yang menjadi, yang punya andil dalam kehidupan seseorang, maka hendaklah diperlakukan dengan baik. Walaupun terkadang pekerjaan mereka dianggap rendah, pekerjaan mereka dianggap hina, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah menghinakan mereka. Beliau memuliakan mereka, menghormati mereka. Makanya Nabi SAW, seorang yang menjaga kehormatan diri beliau dan menghormati orang lain, ini perilaku yang mulia. Terkadang ada manusia yang ingin dihormati, tapi dia tidak mau menghormati orang lain. Ingin dihargai, tapi dia tidak mau menghargai orang lain. Nah, ini satu tindakan curang, ya, satu bentuk penipuan, ya, atau satu bentuk, yakni kecurangan. Ya, dia ingin untuk dihormati dan dihargai, tetapi dia tidak mau menghormati orang lain. Ya, satu akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, perangnya yang tidak pantas dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, ketika dia menginginkan dia dihormati, dia dimuliakan, ya, tetapi kepada orang lain dia tidak menghormati, ya, dianggap biasa-biasa saja. Ya, na'udzubillah, ini akhlak yang kurang baik dan bukan bagian dari tuntunan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran berbuat baik kepada istri, kepada pembantu, dan kepada setiap orang yang mempunyai kebaikan kepada kita. Demikian pula hadis ini menjelaskan ketegasan yang harus dimiliki oleh seorang tatkala kehormatan Allah, kehormatan agama itu dilecehkan, diremehkan, dijatuhkan. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus bersikap yang tegas dalam masalah tersebut. Tidak banyak berbasa-basi. Dan orang-orang yang menghancurkan atau melecehkan kehormatan-kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi harus bersikap yang tegas, harus mempunyai langkah yang tepat, ya, untuk mensikapi perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka kita harus benci, marah tatkala kehormatan agama Allah dilecehkan, diremehkan oleh siapapun. Ya. Seorang muslim harus mempunyai kecemburuan kepada agamanya. Ya. Kecemburuan kepada dinnya. Jika dia memiliki akidah yang kuat, jika dia memiliki manhaj yang benar dalam kehidupan dunia ini, maka dia harus mempunyai sikap yang tegas terhadap perbuatan-perbuatan pelecehan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang cinta karena Allah dan murka karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebagaimana juga menjelaskan kepada kita tentang sifat santun, pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada yang menyakiti beliau secara pribadi, maka beliau maafkan. Beliau memaafkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikut ini juga akan memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana perilaku dan sifat qudwatul ummah, uswatul anam sallallahu alaihi wasallam, sikap Nabi sallallahu sebagai teladan umat ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah. Pernah suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang mengenakan sebuah kain semacam selimut yang terbuat atau berasal dari negeri Najran. Najran yaitu di sebelah selatan kerajaan Saudi Arabia. Ghalidul hasyiyah, kain ini ujung-ujungnya itu kasar. Fa adrakahu arabiyun, ketika beliau sedang berjalan, ya, bertemu dengan seorang Arab dusun, seorang Badui. Fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Maka seketika itu orang Arab Badui tersebut menarik selimut itu dan tarikan yang sangat kuat. Ya. Fanadhartu ila suhfati atiqihi, atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun melihat ke bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad atharat biha ashiyatur rida min shiddati jaddatihi. Dan aku lihat ternyata bekas tarikan, ya, orang tersebut telah mengenai atau membekas pada pundak atau pada bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, orang Badui itu mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, yakni berikanlah kepada aku dari harta Allah yang ada padamu, dari harta zakat, ya, yang ada pada Rasulullah, dari zakat kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, orang ini meminta bagian dari zakat tersebut. Faltafatta ilaihi, maka kemudian Nabi SAW menoleh kepada orang itu, pada orang Arab dusun tersebut. Fadhahika, ya, lalu apa yang beliau lakukan? Beliau tertawa melihat orang itu. Beliau tertawa melihat orang tersebut. Thumma amara lahu bi ata, lalu beliau memerintahkan untuk diberikan kepada orang tersebut, yaitu pemberian, ya, pemberian kepada orang Badui tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menggambarkan kepada kita tentang salah satu perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi seorang yang mempunyai pola hidup yang keras, orang yang dari dusun, yaitu orang Arab Badui. Mereka datang dan perilaku mereka kasar. Namun beliau memaklumi hal tersebut. Ya, beliau memaklumi tentang mereka dan beliau menghadapi orang-orang itu dengan, ya, lapang dada dan hati yang tenang, hati yang lapang. Ya, bahkan beliau tersenyum melihat orang-orang itu berbuat seperti apa yang diceritakan di dalam hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau sebagaimana kita ketahui seorang yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ibu Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menyerahkan putranya kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmah kepada beliau, untuk melayani beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik salah seorang yang menjadi saksi akan perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam beberapa hadis yang telah pernah dijelaskan tentang persaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu atas perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang sikap kaku dan keras yang dimiliki oleh orang-orang Badui, orang-orang dusun ini. Ya, satu contoh adalah apa yang dia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditariknya kain beliau sampai membekas pada pundak beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan sikap keras, kaku, ya, yang ada pada orang-orang Arab dusun tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perilaku dalam bermuamalah yang demikian baiknya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap dan akhlak yang mulia, apalagi menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham, ya. Maka beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran dan santun. Beliau maafkan, ya. Karena beliau bersabar dengan apa yang mereka lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada hal-hal yang menyakitkan, tapi beliau menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu membalas sesuatu keburukan dan kebaikan. Ya, iffa billati ahsanu sayyi'ah. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menolak satu keburukan dengan berbuat yang terbaik. Dan berbuat yang terbaik. Dan juga di sini tentu ya menjelaskan kepada kita tentang kita tidak membalas satu keburukan dan keburukan yang sama, tidak. Tapi membalas satu keburukan dengan berbuat baik. Ya. Ini salah satu akhlak juga yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang seyogyanya harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah, seorang penyeru yang menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia benar-benar bersabar dalam menghadapi ya perangai manusia yang bermacam-macam, termasuk orang-orang yang didakwainya. Karena manusia yang bermacam-macam perilaku, apalagi di satu masyarakat yang majemuk, yang mempunyai tradisi yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda, mempunyai watak yang berbeda. Dari sini, sebagai seorang yang menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus sabar, lapang dada, dan menjadikan jiwanya selalu baik, ya, terhadap yakni orang-orang yang didakwai tersebut. Karena perilaku yang lembut, yang baik, ini lebih bermanfaat daripada dengan sebuah kekerasan, ya. Karena kekerasan itu sesuatu yang justru tidak akan memperbaiki suatu keadaan. Kekerasan akan memperburuk keadaan itu, apalagi sebagai orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, selama manusia masih bisa untuk diseru dengan cara yang baik, diingatkan dengan cara yang baik, dan kata-kata yang lembut, perilaku yang baik, yang mulia, maka lakukanlah hal itu, ya. Karena kekerasan itu hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Bukan setiap saat kita berdakwah kita menggunakan kekerasan, kalimat-kalimat yang menyakitkan, ya, yang menusuk hati manusia mendengarkannya, tidak. Ya, itu bukan perilaku yang tepat dalam berdakwah, ya. Apalagi kita hidup di zaman yang masing-masing manusia mempunyai yakni keinginan mereka sendiri, kurang kesadarannya, kurang ilmunya, maka sudah seyogyanya seorang berdakwah dengan yang terbaik, terutama memberikan contoh kepada umat, kepada masyarakat, perilaku yang mulia, akhlak yang baik. Ya, maka dengan demikian insyaallah ta'ala manusia akan tertarik kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, wa ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qawmuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya aku melihat, yakni dengan mata kepalaku, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menceritakan seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, semoga salawat dan salam Allah kepada mereka, yang mana nabi tersebut darabahu qaumuhu, nabi itu dipukuli oleh kaumnya sampai menumpah, sampai mengeluarkan darah akibat pukulan mereka. Wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi, nabi itu mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqul, sambil berkata, sambil berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Hadis juga yang menceritakan kepada kita tentang perangai seorang nabi yang mendakwai manusia kepada Allah, yang menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi, yang nabi itu dipukuli oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah akibat pukulan itu, dan nabi itu menghapus, mengusap darah itu sambil mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Ini satu hal yang luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya ya, setiap orang yang menyampaikan kebenaran, dia akan mendapati tantangan, ujian, dan yang paling berat ujiannya dalam menyampaikan risalah Allah, dalam menyampaikan kebenaran adalah para rasul, para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang paling besar cobaannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semua yang mereka hadapi itu tidak menjadikan semangat mereka kendor, tidak menjadikan mereka lemah dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang seorang da'i ya, memiliki, harus mempunyai mental yang kuat, siap untuk menerima resiko ya, resiko yang terkadang sampai membawa kepada kematian, sampai membawa kepada kematian, dan harus menyiapkan diri dengan penuh keimanan pada Allah Ta'ala dan mental yang kuat dalam menghadapi orang-orang yang didakwai. Jadi para anbiya dan para rasul adalah ujian mereka yang paling besar di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manusia banyak yang lalai, yang tidak mengetahui tentang kebaikan yang Allah inginkan untuk mereka. Dan Allah mengutus para rasul, Allah mengutus para nabi, ya, untuk membawa kebaikan bagi mereka, kemaslahatan bagi mereka. Namun mereka tidak mengetahuinya. Justru mereka ya berbuat sesuatu yang tidak sepatutnya kepada para rasul, para nabi yang ingin menyampaikan kebaikan kepada mereka. Dan ini sesuatu yang merupakan sunnatullah. Sampai hari ini pun demikian. Du'at ilallah, para da'i yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala juga diuji. Diuji oleh Allah Ta'ala. Dan ujian-ujian. Ya. Bagaimana konsekuensi dari mengucapkan al-haq, menyampaikan kebenaran. Tapi semua itu dalam dakwah harus tetap kita berpedoman pada pedoman Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa al-aslu fi da'wati bil hikmati. Bahwa prinsip dasar dalam berdakwah itu adalah yang pertama dengan penuh hikmah dan cara yang baik dan mau'idhah hasanah, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini pada dasarnya. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilum billati ahsan. Ya, dan serulah wahai Muhammad manusia kepada jalan Tuhanmu, jalan Rabbmu, bil hikmati, dengan cara yang hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, dan dengan peringatan-peringatan yang baik. Ya. Wajadilum billati ahsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi al-aslu fi da'wati bil hikmah. Pada prinsipnya dakwah itu diawali dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Ya. Dengan cara yang baik saja itu seorang mendapat tantangan yang banyak. Ya. Dengan cara yang baik ketika seorang berdakwah itu pun tidak luput dari cacian manusia, dari umpatan manusia, apalagi orang-orang yang jahil yang mengikuti hawa nafsu mereka. Apalagi dakwah dengan cara yang keras, justru manusia akan lari dari agama Allah, lari dari agama Allah karena sikap perilaku yang keras di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melihat dalam kisah atau apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang seorang nabi yang berdakwah dengan hikmah dan baik, dilempari batu oleh kaumnya. Ya, itu pun dia, nabi itu menerima dengan penuh kesabaran. Bahkan dia mendoakan kaumnya. Maka ketika berdakwah, seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memaparkan materi, tidak hanya menyampaikan materi kepada orang yang didakwai, tetapi juga hendaklah dia mendoakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang didakwai. Dan mendoakan mereka tidak harus di depan mereka. Kadang-kadang mendoakan mereka depan mereka pun itu basa-basi. Ya. Tapi ketika seorang sholat di malam hari, seorang dai ketika tahajud, ketika bangun di tengah malam, atau ketika sujud pada Allah Ta'ala, minta hidayah kepada Allah untuk kaumnya, untuk mereka yang didakwai, agar Allah berikan hidayah, agar Allah memberikan petunjuk kepada yang didakwai. Ya. Maka berdakwah ini tidak hanya penyampaian materi. Kalau ada orang mengatakan dakwah itu hanya sekedar menyampaikan materi, ya, itu ada suatu hal yang menunjukkan kedangkalan pemahamannya kepada dakwah kepada Allah Ta'ala. Tapi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain seorang menguasai apa yang didakwainya, juga dia harus memberikan contoh, teladan yang baik, akhlak yang mulia. Apa yang diperintahkan kerjakan, contohkan, lakukan, ya, sehingga betul-betul apa yang diucapkan itu merasuk ke dalam hati orang yang didakwai, ya, itu dengan contoh, dengan teladan. Keteladanan salah satu dari faktor utama di dalam keberhasilan seorang dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan di sini bukan berarti yakni dia mengetahui kebersihan itu, tetapi masuknya dakwah itu kepada orang seseorang juga dilihat dari perilaku orang itu. Dan seorang dalam berdakwah pada Allah Ta'ala sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi tentang Nabi SAW, jangan mengedepankan egoisme pribadi, ya, jangan. Itu letakkan nomor ke-10 atau nomor ke-100 jika ada urutan, tapi kedepankanlah dakwah itu sendiri. Bagaimana supaya dakwah ini sampai kepada orang itu, ya. Kadang-kadang ada orang berdakwah dia dihinakan depan orang, ya, atau diucapkan kalimat yang tidak pantas di depan orang banyak. Nah, di sini butuh kesabaran, ya. Jangan kita langsung menggunakan emosi kita lalu kemudian meninggalkan dakwah hanya karena ucapan seseorang, ya. Karena dakwah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan naf'un nas, memberikan manfaat kepada orang banyak. Kalau seorang sudah bertekad, berniat untuk memberi manfaat kepada orang banyak, maka dia harus siap untuk menomorsekiankan dirinya, ya, kepentingan pribadinya harus di urutan yang paling belakang, karena dia kedepankan, ya, yaitu memberi manfaat kepada orang banyak. Maka dari itu orang yang ego, ya, tidak akan bisa untuk memberi manfaat banyak kepada manusia, karena ego dirinya lebih besar daripada memberi manfaat kepada orang banyak. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW memuji orang-orang yang mereka mengedepankan kepentingan umum, kepentingan orang banyak atas kepentingan pribadi mereka. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita dengar dari Abdullah bin Mas'ud ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban, kewajiban dalam bersabar dalam menghadapi manusia ketika seorang dia berjihad di jalan Allah dalam bentuk menyampaikan ilmu kepada manusia, mendakwai manusia kepada kebaikan, harus memiliki kesabaran, harus memiliki ketabahan, ya, karena dia akan mendapatkan ujian. Dan ujian-ujian itu untuk mengangkat derajatnya, ya, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka harus seorang itu mampu untuk sabar dan mampu untuk tabah dalam menghadapi ujian di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita yaitu muqabalatul isaati bil ihsan, menghadapi suatu keburukan dan berbuat yang terbaik, dan berbuat kebaikan. Ya, kita diberi satu keburukan, kita berikan satu kebaikan. Ini poinnya berbeda. Ya, poinnya akan berbeda. Setiap ada orang berbuat jelek, kita berusaha untuk berbuat baik pada orang tersebut. Ini akan memberikan yakni kesan tersendiri, ya, dalam perbuatan tersebut. Ya. Banyak orang yang luluh hatinya ketika dia berbuat jelek, lalu dia diberikan balasan dan kebaikan oleh orang yang diperlakukan dengan jelek, sehingga menjadikan hatinya luluh, hatinya terpanggil, ya, karena dia membalas satu keburukan dengan dia berbuat baik. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bolehnya mendoakan orang yang bukan muslim, orang yang belum memiliki Islam dari kaum kufar, bolehnya mereka didoakan semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seorang nabi itu dilempari batu oleh kaumnya yang mendustakannya, yang tidak beriman kepadanya, tapi toh dia mendoakan kebaikan untuk mereka. Dia mendoakan hidayah untuk mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka dan mengampuni mereka dan memberikan hidayah kepada mereka. Ini satu hal yang dibolehkan dalam agama. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang akhlak para anbiya, akhlak para rasul di dalam mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dakwah bukan satu hal yang gampang. Dakwah kepada Allah bukan satu hal yang mudah. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dan juga kepada setiap dai ilallah untuk mendakwai manusia dengan hikmah dan dengan baik. Karena kata para ulama bahwa dakwah, bahwa kebenaran itu sesuatu yang berat dalam jiwa seseorang. Kebenaran al-haq thaqilun ala nafs. Bahwa kebenaran sesuatu yang sulit dalam diri seorang untuk menerimanya. Makanya Allah perintahkan para anbiya, para rasul dan nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah dan hikmah. Karena kebenaran itu bukan hal yang mudah. Hal yang berat dalam diri seorang. Kalau sesuatu yang berat dalam diri seorang ini ditambah dengan cara yang tidak baik di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala, ini akan menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih pernah menyampaikan hal ini, mengapa Allah memerintahkan atau apa hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya, hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh manusia kepada Allah dengan hikmah. Mengapa dengan hikmah? Kata beliau, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, karena al-haqqu thaqilun 'ala nafs. Karena kebenaran itu sesuatu yang berat dalam jiwa seorang. Sesuatu yang berat dalam diri seorang. Nah, kalau sesuatu yang berat itu ditambah dan perangai dai, perangai duat yang keras, yang buruk, maka ini akan menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داري أبو هريرة رضي الله عنه beliau berkata bahwasanya رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda ليس الشديد بالسرعة, bukanlah orang yang kuat itu dengan mampu mengalahkan lawan, bukan dengan mampu menjatuhkan lawan dalam bergulat, إنما الشديد, tetapi orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang menguasai dirinya di saat dia marah. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang definisi secara syar'i tentang apakah orang yang kuat itu. Orang yang kuat itu disebutkan oleh Nabi SAW bukanlah orang yang mampu menjatuhkan lawannya ketika bergulat. Bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawannya ketika bergulat. Bukan. Itu bukan orang yang kuat. Tapi definisi syariat tentang orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang mampu menguasai dirinya di saat dia marah. Itulah orang yang kuat. Itulah orang yang kuat. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang definisi menurut Rasulullah SAW makna dari orang yang kuat. Ya, ternyata definisi beliau berbeda dengan definisi pada umumnya. Ya, karena definisi pada umumnya tentang orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan lawannya. Tapi beliau memberikan pengertian yang lain, bahwa orang yang kuatlah orang yang mampu menguasai dirinya di saat dia marah, di saat dia mampu untuk membalas, tapi dia menahan dirinya. Inilah orang yang kuat. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang perilaku menahan diri di saat seorang dalam keadaan marah. Ini adalah perilaku yang baik, yang mulia. Bahkan nanti di akhirat kelak akan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu menahan amarah mereka di saat mereka marah. Allah tawarkan mereka untuk memilih dari bidadari-bidadari surga yang dikehendakinya. Ya, dipersilahkan memilihnya. Nah, ini suatu hal yang mulia ya bagi orang yang mampu menahan emosinya dan dirinya di saat dia mampu untuk membalas kemarahannya. Ketika dia marah, dia mampu membalas pada orang yang dimarahinya. Tapi dia menahan diri. Dia tidak membalasnya. Kemudian bab yang berikutnya, itu bab yang ke-76. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu timalil adha, bab tentang mentabah dalam menghadapi gangguan. Bab yang menjelaskan tentang ketabahan seseorang ketika dia disakiti oleh orang lain. Ya, dia harus mampu untuk bersikap tabah. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini di antaranya adalah adalah ayat Al-Quranul Karim surat Ali Imran 143. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wal kadhimin al-ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ayat 1 134, ya, wal kadhimin al-ghayb, dan orang-orang yang mereka menahan amarah mereka, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia atas kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wal kadhimin al-ghayb, dan orang-orang yang menahan amarah mereka. Ini suatu hal yang menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dia mampu untuk menahan amarahnya. Wal kadhimin al-ghayb. Kemudian tidak sekedar dia menahan amarah dan emosinya, tetapi juga wal afina 'anil nas, dia meminta atau dia memberi maaf kepada orang-orang yang bersalah. Dia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini perilaku yang mulia dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena emosi yang ditahan ini satu hal yang luar biasa. Emosi itu membakar jiwa seseorang. Ada gejolak dalam dirinya yang ingin dia lakukan terhadap orang yang dia marahi. Tapi dia menahan. Dia menekan emosi itu. Dan ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Kecuali orang-orang betul-betul memikirkan tentang, ya, apa balasan Allah kepada orang yang mampu menekan amarahnya. Juga orang-orang yang berpikir tentang akibat buruk dari sebuah kemarahan yang bukan karena Allah. akan berdampak, berdampak buruk. Ya. Maka ketika dia memikirkan hal itu, dia menekan dirinya dari emosi. Maka menahan amarah ini bukan hal yang mudah. Ya. Makanya Allah memuji orang-orang yang menahan amarah mereka. Kemudian perilaku yang mulia dari orang-orang bertakwa yang kedua disebutkan dalam ayat ini adalah wal afina linnas, memberi maaf kepada manusia. Memberi maaf kepada manusia. Ini juga sikap yang mulia. Ya. Karena memberi maaf itu, dan seorang memberi maaf, ya dia juga akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Ketika Allah memerintahkan kaum mukminin waliyafu waliyasfahu, hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian mau agar Allah mengampuni kalian? Jadi kalau kamu mengampuni orang lain, maafkan orang lain, Allah mengampunimu. Ya. Ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 22. Ya. Jadi orang yang memaafkan manusia, insyaAllah akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika Allah menutup ayat ini dengan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ini memberikan isyarat pada kita bahwa menahan amarah, memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat salah, ini adalah bagian dari perbuatan baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ayat kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini yaitu surat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur, dan orang yang betul-betul dia bersabar, yang dia maafkan, ya, sesungguhnya hal ini merupakan bagian dari hal-hal yang diperintahkan. Jadi bersabar, memberi maaf, maafkan orang lain, ini diperintahkan oleh agama Allah. Ya. Makanya fadilnya besar. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Oleh karena itu ganjaran dari bersabar dan menahan emosi, bersabar dan memberi maaf pada orang lain, ini termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini hanya ada satu hadis dari Nabi SAW. Ya, dan insyaAllah hadis ini saya bacakan, kemudian kita tutup yakni dari pembahasan hadis ini yang dilanjutkan dengan acara berikutnya atau sesi berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau bahwa seorang pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya saya ini memiliki kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku menyambung mereka tapi mereka memutuskan aku, ya, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya, aku selalu berbuat baik pada mereka namun mereka membalas perbuatan baikku dan berbuat jelek padaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku berbuat lemah lembut menyantuni mereka tapi mereka malah berbuat perbuatan yang jahil kepadaku. Faqal, mendengar keluhan orang ini, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, la in kunta kama qulta, kalau seandainya kamu benar-benar seperti yang kamu ceritakan itu, faka'anna ma yusifhumul malla, maka mereka ibarat orang-orang disirami pasir di muka-muka mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahira alaihim, dan kamu akan tetap mendapatkan pertolongan dari Allah atas mereka. Madum ta'ala dhalika, selama kamu berbuat seperti itu. Hadis ini sudah pernah dijelaskan yang menunjukkan tentang makna dari silaturahim. Silaturahim itu bukan orang memberi kita kemudian kita balas. Tidak. Silaturahim itu ketika orang memutus, kita tetap memberikan dari kaum kerabat kita. Ketika mereka memutus hubungan, kita menyambung. Ketika mereka berbuat jelek, kita balas dengan kebaikan. Ini diantara makna dari silaturahim. Ya, ketika diputus, dia tetap menyambung. Ketika diperlakukan dengan jelek, dia tetap berbuat baik. Ya. Ketika dia menyantuni kepada mereka, dan mereka tetap, mereka berbuat keburukan, dia tetap berbuat kebaikan. Ini salah satu makna dari silaturahim. Ya, jadi kalau orang berbuat baik, kita berbuat lagi, itu ibaratnya seperti orang berniaga. Satu lawan satu. Engkau beri, aku beri. Engkau tidak beri, aku tidak beri. Engkau berikan aku keuntungan, aku berikan engkau keuntungan. Ya. Hidup ini, ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi ketika seorang mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek padanya, ini satu hal yang luar biasa. Dan ini yang dituntun oleh Islam kepada kita, oleh Nabi SAW dan akhlaknya dan terangnya yang demikian mulia, beliau ajarkan kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa pertolongan Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik, walaupun diperlakukan yang jelek oleh orang lain, mereka telah berbuat baik, maka mereka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bisa diambil dari hadis tersebut. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan demikian, pembahasan kita sampai pada bab yang ke-76. Dan insyaAllah pertemuan akan datang, dilanjutkan dengan bab yang ke-77. Dari kitab Riyadhus Shalihin, min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas pembahasan dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui pesan singkat lain telepon, dapat Anda hubungi ke nomor 021-823-6543 atau pesan singkat Anda dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baik, kita coba akan menyapa dan mengangkat di lain telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, dari mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Ummu Sabila, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, saya pernah mendengar apabila hadis Rasulullah SAW atau tidak, ini saya juga kurang tahu. Apabila seseorang ditanya tentang ilmu kepadanya tapi dia tidak menyampaikannya, maka Allah akan mengancamnya dengan mengikat tali, yang mana tali itu terbuat dari api neraka. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jadi kita harus menyampaikan ilmu, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakit jazakillahu khairan. Demikian Ustaz, silakan. Baik, pertanyaan dari Ibu Ummu Salsabila di Pekanbaru tentang apa yang disampaikan tadi, yaitu man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaum al-qiyamati bilijamin minna. Ini adalah hadis Rasulullah SAW, di antara diriwayat oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang baik sanatnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Barang siapa yang dia ditanya tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, ya, maka dia di hari kiamat kelak akan dikekang, ya, mulutnya dengan kekangan dari api neraka. Ya, Lijam artinya, ya kalau kita lihat ada kuda, itu dipasang ya kendali untuk mengendalikannya di mulut, di kepalanya, di mulutnya. Kemudian ditarik, itulah namanya lijam. Ya, dia akan, nah orang yang dia menyembunyikan ilmu ketika dia ditanya, kemudian dia tidak menjawabnya, padahal dia tahu, bukan dia tidak tahu, dia mengetahuinya, tapi disembunyikannya. Dan ilmu itu, sebagaimana dikatakan para ulama, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang betul-betul dibutuhkan oleh orang itu, yang berkaitan dengan akidah seseorang, dan iman seseorang, dan ibadah seseorang. Dia tahu tapi dia diam, maka di hari kiamat kelak dia akan dikekang dan kekangan api neraka ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu azab, yaitu balasannya. Karena ketika dia di dunia dia membisu, sebetulnya dia bisa mengucapkan, dia bisa menyampaikan ilmu itu, tapi dia tidak menyampaikannya, maka dibalas oleh Allah taala dengan perbuatan yang, dan balasan yang sejenis, yaitu lisannya dikekang ya dengan api neraka ya, karena dia mengekang untuk mengucapkan kebenaran di saat dia mampu mengucapkan kebenaran itu, maka itulah balasannya. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan dari satu keburukan yang dia lakukan ketika di dunia sama dengan apa yang dia akan dapati di akhirat kelak. Maka dia yang menutupi ilmu, tidak menyampaikan ilmu, dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang betul-betul dibutuhkan ya, ilmu agama yang diperlukan oleh orang tersebut yang bertanya ya, tapi dia tidak menyampaikannya padahal dia mengetahuinya, maka ini yang akan dikekang di hari kiamat kelak. Jadi apa yang ibu tanyakan benar, itu adalah hadis Rasulullah SAW, dan itu balasan bagi orang yang menyembunyikan ilmu ketika dia ditanya, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-haq dan kebenaran dan akidah, ibadah dan agama ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Nah berikutnya, sebuah pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan diantaranya. Saya Ali dari, atau Ali, seorang bertanya, Ustaz, di tempat kerjaan saya ada teman yang selalu menyampaikan jika ana akan dikasih amalan zikir agar bisa bertemu dengan wali-wali. Juga katanya ini zikir langsung dari Allah. Ana tidak menghiraukannya dan ana pun pergi meninggalkannya. Mohon arahannya Ustaz, sikap ana terhadap orang ini. Mohon doanya Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian. Yang ditanyakan tadi tentang seorang yang dia punya teman ingin memberikan amalan ya. Amalan ini tentu berupa bacaan. Bacaan ini katanya akan mampu mempertemukan seorang dengan wali. Bagaimana sikap kita? Ya, perlu diketahui bahwa ya, dan amalan itu kata yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ketahui dalam masalah ini bahwa kita ini bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diberi hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah untuk mengenal ilmu, mengetahui ilmu dari sumbernya Quran dan Sunnah, ini satu nikmat yang luar biasa besarnya. Yang harus kita pahami tentang wali Allah yaitu kullu mu'minin muttaqin billah fahuwa waliyun min awliya'illah. Setiap orang mukmin yang dia bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah ya. Dia adalah wali Allah. Wali Allah ini kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah karena dia beriman dan bertakwa ya. Ini yang harus kita pahami. Karena Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah itu La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Siapa mereka itu? Siapa wali Allah itu menurut Al-Qur'an? Alladzina amanu ya wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang wali Allah yang dipahami oleh Quran, dipahami oleh yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan dipahami oleh kaum muslimin dan ulama-ulama kaum muslimin. Itulah wali Allah. Ya. Maka setiap orang mukmin yang bertakwa itu wali Allah. Yang kedua, bahwa kalau demikian definisi dari wali Allah, maka alangkah banyaknya wali-wali Allah dari kaum mukminin yang bertakwa pada Allah yang bisa kita temui. Tidak perlu memakai zikir tertentu, ya. Apalagi zikir dari Allah. Zikir dari Allah itu yang paling besar adalah Al-Quranul Karim, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaga memeliharanya. Maka kita tidak mengetahui ada zikir yang lain yang diturunkan dari Allah kepada orang-orang tertentu. Al-Quran sudah cukup bagi seorang mukmin. Dan dia adalah zikrullah yang Allah turunkan yang terbesar, karena dia adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Adapun amalan yang dikatakan tadi itu amalan bacaan-bacaan. Nanti disuruh baca 1000 kali pada malam tertentu. Nanti muncul seorang, ya. Nah, seorang ini yang perlu dipertanyakan, ya. Orang ini berupa seakan-akan dia itu wali, bisa jadi dia syaitan, kita tidak tahu, ya. Kita tidak mengetahui. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dalam salah satu jilid dari kitabnya Majmu' Fatawa tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, seorang ulama Hambali yang dialah dari a'imma ahli sunnah wal jamaah. Suatu ketika beliau sedang solat di malam hari, tiba-tiba ada cahaya datang mengatakan kepadanya, "Ya Abdul Qadir, engkau telah aku bebaskan dari syariatku." Jadi bebas dari syariat Allah. Maka dengan spontan, ya, ini menunjukkan orang bahwa beliau seorang berilmu. Dengan spontan beliau mengatakan, "Ikhsa ya adu Allah, celaka engkau wahai musuh Allah." Jadi orang itu mengatakan bahwa dia ini Rabbul Alamin. Cahaya yang datang pada orang itu, pada Syekh Abdul Qadir itu, mengatakan bahwa dia ini Rabbul Alamin. Dia adalah Allah Ta'ala. Dia menampakkan diri kepada orang ini, ya, kakaknya ini kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu dia mengatakan kepada beliau bahwa beliau terlepas dari syariat Allah. Dari syariat. Lalu dia mengatakan kepada beliau, "Syariatku." Langsung dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Ikhsa ya adu Allah. Celaka engkau wahai adu Allah, wahai musuh Allah." Ya. Karena beliau tahu bahwa ini adalah iblis yang datang. Ya. Lalu ditanya oleh yang mengatakan demikian itu, cahaya tadi itu, "Kamu kok tahu bahwa aku ini iblis, aku ini syaitan?" Kata Syekh Abdul Qadir, "Aku tahu dari ucapanmu. Engkau mengatakan bahwa aku ini terlepas dari syariat Allah, padahal manusia termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari syariat Allah. Bagaimana aku terlepas dari syariat Allah?" Nah, di sini pentingnya ilmu. Seorang kalau punya ilmu, dia tidak gampang ditipu. Si pentingnya ilmu. Maka dari itu sikap Anda untuk tidak menggubris ketika orang ini akan memberikan zikir, ini adalah sikap penanya yang sangat bijak. Kalau perlu yang beri zikir itu dikasih zikir yang lain, ya, supaya jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam. jauh dari keyakinan-keyakinan yang keliru dan salah. Jadi intinya bahwa wali Allah itu banyak. Setiap orang beriman yang bertakwa pada Allah adalah wali Allah. Ya. Setiap orang beriman yang bertakwa pada Allah adalah wali Allah. Ya. Jadi orang yang bertakwa pada Allah itulah wali Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman pada Allah taala dan kita berupaya untuk selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda justru jadi penanya supaya menasihati teman Anda, semoga dia pun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami jawab dari pertanyaan tersebut, wallahu taala a'lam. Naam, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, dan nampaknya waktu berlalu yang membatasi. Kita akan mengakhiri perjumpaan dan juga kajian ilmiah di pagi hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pertemuan ini. Tafadhal, Ustaz. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, ya. Sebagaimana doa yang dibacakan oleh Nabi SAW pada doa iftitah, ya, di antara doa itu dalam riwayat yang panjang, doa yang panjang, ya, wahdini li ahsanil akhlak لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. Ya Allah, tunjukilah aku, berikanlah aku hidayah untuk senantiasa berakhlak yang mulia, karena sungguhnya tidak ada yang bisa memberikan aku hidayah untuk berakhlak yang mulia kecuali Engkau, ya Allah. Dan palingkanlah aku, ya Allah, dari akhlak yang jelek, karena sungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang jelek kecuali Engkau, ya Allah. Karena kita membahas tentang bagaimana perangai Rasulullah SAW, akhlaknya dalam berdakwah, dalam menghadapi kaumnya, dalam menghadapi umat, penuh ketabahan, penuh kesabaran, lapang dada dan seterusnya. Maka kita minta pada Allah Ta'ala, karena itu bagian dari akhlak yang mulia, semoga Allah juga menganugerahkan kepada kita semua, yaitu akhlak yang mulia, kesabaran, ketabahan dalam kehidupan ini, dan Allah palingkan kita dari akhlak yang buruk. Aku lakukan lihat atas semua apa disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami aturkan jazakumullah khairan pada ikhwan teman-teman Jakarta, juga semua para pendengar, pemirsa yang ikut dalam mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah kumpulkan kita di akhirat kelak surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza, kurang lebih ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.